wajahmu, bening matamu, lesung pipit menambah manis senyummu. Engkau juwita puspitaku, langit pun tertegun menatap wajahmu. Engkaulah bunga dalam anganku yang tumbuh mekar bermandikan pelangi. Sungguh terasa di dadaku seakan menyatu menambah kasihku. Puspita, puspita, oh puspita, dimana engkau bidadari. Puspita, oh puspita, dimana engkau asmaraku. Angan dan kita terpisahkan nyatanya ku memang menyayangmu. Coba kau raba dadah